الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, fi sunanil khutbah, penjelasan tentang hal-hal yang disunnahkan dalam khutbatul jum'ah. وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا فِيهِ صَلَاحُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. Dan dianjurkan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang mendatangkan kemaslahatan dalam agama dan dunia mereka. Mendatangkan kemaslahatan di dalam agama dan dunia mereka. Dan sebelum itu disyariatkan pula bagi khatib untuk membuka khutbahnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling afdal apabila dia memulai dengan khutbatul hajah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya, kemudian membaca tiga ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أتوا فرمان الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لم يكن فلا مغشبكا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, terjadi perselisihan apakah memulai dengan hamdalah hukumnya wajib ataukah sunnah. Berselisih para ulama dalam hal ini, namun yang zahir hukumnya sunnah, sunnatun muakkadah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh madhab al-Malikiyah wal-Hanafiyah, dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula ini merupakan madhab Ibn Hazm, dan dikuatkan oleh para ulama. Memulai dengan hamdalah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, khutbatul hajah. Adapun hadis yang diriwayatkan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bilhamdalah fahuwa abtar, setiap perkara yang tidak dimulai dengan hamdalah, perkara yang penting, maka putus berkahnya. Hadis ini dhaif. Demikian pula halnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbah. Dan al-Maliki al-Hanafiyah mereka berpendapat bahwa hukum bersolawat adalah sunnah. Meskipun ada sebagian para ulama menganggap syarat, namun untuk mengatakan syaratnya ini membutuhkan dalil yang zahir. Bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Lalu kata beliau, dan dianjurkan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dunia dan agamanya. Ma'ad du'a ila wulati umuril muslimin bis-salahi wat tawfiq, yang dibarengi dengan mendoakan kebaikan untuk penguasa-penguasa kaum muslimin agar mereka menjadi orang-orang yang saleh dan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, inti dari khutbah itu adalah nasihat. Inti dari khutbah adalah menyampaikan nasihat. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menganjurkan manusia agar mereka mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun ketika ada momen tertentu, tidak mengapa kemudian al-imam atau al-khatib berdoa, mendoakan kebaikan atau hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan kaum muslimin untuk dunia dan akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa meminta hujan ketika ada seorang Arabi yang menyampaikan tentang kekeringan yang terjadi, binasanya hewan ternak disebabkan karena tidak turunnya hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka hujan. Namun untuk merutinkan setiap kali khutbah, kemudian mendoakan setiap kali khutbah doa, demikian pula halnya mendoakan penguasa, ini memerlukan dalil. Memerlukan dalil. Oleh karena itu sebagian para ulama mereka tidak menyukai hal tersebut. Ya, jangan sampai kemudian dianggap bahwa mendoakan kaum muslimin dan muslimat dianggap sebagai suatu kewajiban atau sebagai suatu syarat dalam khutbah. Demikian pula halnya mendoakan untuk penguasa. Jangan sampai dianggap itu merupakan kewajiban. Namun apabila al-khatib ingin berdoa, mendoakan kemaslahatan kaum muslimin, tidak mengapa. Dan di antara doa untuk kemaslahatan kaum muslimin adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Law kanat li da'watun mustajabah la da'awtuha li sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang jelas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan peruntukkan doa tersebut untuk penguasa, kebaikan penguasa. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. Sebab Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم apabila beliau berkhutbah pada hari Jumat, beliau berdoa. Dan pada saat beliau berdoa, beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya, dengan jarinya. Dan kaum muslimin mengaminkan doanya. wa ayyatawallahuma ma'as salati wahidun, dan hendaknya yang melakukan khutbah demikian pula salat satu orang. Wa yarfa'u sawtahu bihima hasaba taqah, dan dia mengangkat suaranya pada saat dia berkhutbah, dua khutbah tersebut sesuai kemampuannya. Yani khutbah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khutbah yang penuh keseriusan hingga memerah wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila beliau berkhutbah seperti seseorang yang memberi peringatan akan datangnya pasukan yang akan menyerang mereka. Ini menunjukkan sangat seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam menyampaikan khutbahnya. Wa ayyakhthuba qa'iman, dan hendaknya dia berkhutbah dalam keadaan berdiri. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarakuka qa'iman, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa apabila beliau berkhutbah, beliau selalu melakukannya dalam keadaan berdiri. Wa qala Jabir bin Samurah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhthubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yakhthub. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, kemudian beliau berdiri lagi, lalu beliau berkhutbah. Yani dua kali khutbah. Faman haddatsaka annahu yakhthubu jalisan faqad kadzab. Siapa yang memberitakan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dalam keadaan duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa ayyakuna ala mimbarin aw makanin murtafi', dan imam berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yakhutubu ala mimbarih wa huwa murtafi'un. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah di atas mimbarnya tinggi. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam tinggi. Mimbar Nabi alaihi salatu wassalam tiga tingkat. Wa li'anna dhalika ablagu fil i'lam, dan khutbahnya khatib di atas mimbar, di atas tempat yang tinggi itu lebih memudahkan untuk menyampaikan suaranya kepada para hadirin. Wa ablagu fil wa'zi, dan lebih menunjukkan kesungguhannya dalam menyampaikan nasihat. Wa ayya julisa bainal khutbataini qalilan, dan hendaknya dia duduk di antara dua khutbah sejenak. Tidak ada kadar tertentu yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salat wassalam pembeda jarak antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang jelas duduk sejenak untuk memisahkan antara khutbah yang pertama dan kedua, dan tidak ada bacaan khusus. Ya, tidak ada bacaan khusus. Apa yang dilakukan oleh seorang yang berada di dekat imam, yang dia sebagai muadzin, ya, mengucapkan kalimat-kalimat sebelum naiknya khatib ke atas mimbar, dan adanya penyerahan tongkat. Demikian pula ucapan salawat di antara dua khutbah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian dia bersalawat di antara dua khutbah ini. Semuanya tidak dibangun di atas dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk amalan bid'ah. Yang tidak ada sama sekali sumber dalilnya, kebenarannya. Liqaul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan perkataan Ibn Umar, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yakhtubu khutbatain wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulus. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah dengan dua kali khutbah dalam keadaan beliau berdiri, di mana beliau memisahkan di antara dua khutbah itu dengan duduk. Jadi duduk ini untuk memisahkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Hadis muttafaqun alaih. Wa yusannu qisarul khutbatain, dan disunnahkan memendekkan dua khutbah. Wa thaniyatu aqsaru minal ula. Khutbah yang kedua lebih ringkas dari yang pertama. Di hadithi Ammarin marfu'an, berdasarkan hadith Ammar, bahwa Nabi AS mengatakan, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Fa'atilu salah wa aqsirul khutbah. Wal ma'innatul alamah. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan ringkasnya khutbahnya, itu merupakan tanda yang menunjukkan kedalaman ilmu yang dimilikinya. Maka panjangkanlah solat dan ringkaslah khutbah. Al-ma'innah, yaitu tanda, al-alamah. Dan yang dimaksud memanjangkan solat, ya, nisbatnya kepada khutbah. Memanjangkan solat, perbandingan panjangnya dibandingkan dari khutbah. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau biasanya membaca Subbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah, atau rakaat yang pertama suratul jum'ah, rakaat yang kedua al-munafiqun. Itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ringkasnya khutbah Nabi alaihi salatu wassalam seperti halnya beliau membaca surah Qaf dalam khutbah. Maka seperti itulah panjangnya salat Nabi alaihi salatu wassalam dan ringkasnya khutbah beliau. Ringkas namun sangat padat, berisi nasihat, wejangan yang sangat bermanfaat. Sebagian khutaba mereka mengisi dan menyampaikan isi khutbah tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan. Terkadang menyampaikan bid'ah, mengajarkan penyimpangan, yang dibahas permasalahan dunia, permasalahan politik dalam khutbatul jum'ah. Yang ini tidak sepantasnya dalam khutbah. Hendaknya khutib lebih menekankan sisi al-iman, penambahan iman, menganjurkan para hadirin agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.